Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ikhwati fillah azzaakumullah. Kehidupan berumah tangga merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, di mana Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah Azza wa Jal, Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, pasangan-pasangan kalian, supaya kalian bisa tentram berada di sisinya, sakinah. Dan dijadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta kasih. Ikhwan fi din azzaakumullah, Islam mengatur di dalam rumah tangga hukuk azzaujiyah, hak-hak antara pasangan suami istri. Seluruh hak-hak tersebut tujuannya hanyalah untuk menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuan daripada diaturnya di dalam Islam secara rinci hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri. Ada hak-hak khusus bagi suami, ada hak-hak khusus bagi istri. Kalau masing-masingnya memperhatikan hak-hak ini, ya, dan menunaikan kepada pasangannya, niscaya akan tercipta satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tema kajian kita saat ini? Rumah tangga tanpa problema, masya Allah. Ini bukan sekedar kalam nazorian atau ya ini sekedar teoritis saja, tetapi sesuatu yang memungkinkan untuk bisa digapai. Apabila benar-benar masing-masing pasangan tersebut memperhatikan hak-hak pasangannya, maka akan tercipta satu rumah tangga yang tanpa problema. Biidznillah. Sehingga tentunya dalam perkara ini perlu untuk diperhatikan al-huquq az-zawjiyah, hak-hak suami istri, hak suami dan juga hak istri. Dan itu tidak bisa diselesaikan dalam satu daurah atau apalagi satu kajian seperti sekarang ini. Butuh padanya sekian banyak pertemuan, ya. Maka dalam kaitannya apa yang kita angkat tema rumah tangga tanpa problema ini, kita akan menyebutkan sebagian daripada hak-hak tersebut. Dan tentunya karena keterbatasan waktu, maka yang akan kita sampaikan adalah hukuk yang bersifat mustarokah baina zaujain, hak-hak yang itu merupakan hak masing-masing pasangan ya, yang berserikat di dalamnya. Hak istri juga hak suami. Bisa dipahami? Di sana ada tiga hak. Hak yang khusus bagi suami, hak yang khusus bagi istri, dan hak yang masing-masing pasangan memiliki hak di situ. Ini yang mustarokah. Kalau hak-hak yang mustarokah ini bisa masing-masingnya ya, untuk berusaha menunaikan kepada pasangannya, biidnillah akan membawa kepada satu rumah tangga yang berbahagia, harmonis, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, sakinah mawaddah warahmah. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka para istri memiliki hak sesuai dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Yakni maknanya sebagaimana para istri itu memiliki hak-hak terhadap suaminya, demikian pula mereka memiliki kewajiban-kewajiban yang sebanding dengan hak-hak tersebut terhadap suaminya. Artinya bahwa suami memiliki hak dan istri memiliki hak, dan masing-masingnya dalam hak-hak tersebut ya, sama, timbal balik. Dan kalau kita membahas tentang hak suami, tentunya di sana ada hak yang lebih, yakni lanjutan ayat tersebut, dan ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Walirijal 'alaihinna darajah. Lelaki memiliki satu hak lebih tinggi daripada wanita. Kita akan bicarakan di sini adalah hak-hak yang mustarokah saja. Hak-hak yang masing-masing ya merupakan timbal balik, saling memenuhi. Istri wajib memenuhinya kepada suami, dan suami juga wajib memenuhinya kepada istri. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam tafsirnya, al-ayatu ta'ummu jami'a dhalika min huquqi zawjiyah. Ayat ini mencakup seluruh daripada hak-hak dalam rumah tangga, tercakup di dalam kalimat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwasanya masing-masing dari pasangan memiliki hak, dan dari hak-hak tersebut masing-masing pasangan memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada pasangannya, sehingga wajib atas setiap pasangan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada pasangannya, tidak meminta melebihi daripada haknya, dan menunaikan dari apa-apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Ikhwan fiddin azzakumullah, sekali lagi, di sana ada hak-hak yang khusus bagi suami, dan ada hak-hak yang khusus bagi istri, dan ada hak-hak yang itu merupakan mustarokah baina zaujain. Hak suami istri. Sama-sama, suami memiliki hak tersebut, dan istri juga memiliki hak tersebut. Tip. Hak yang pertama, yang merupakan hak masing-masing pasangan, adalah merahasiakan aib dan kekurangan masing-masing pasangan. Tidak boleh menyebarluaskan rahasia masing-masing pasangan. Dan terkhusus perkara-perkara rahasia yang berkaitan dengan pergaulan mereka dalam firas, di saat mereka melakukan hubungan suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras terhadap seseorang yang melakukan hal tersebut, melakukan hubungan kemudian menceritakan hubungan tersebut kepada orang lain, hubungan suami istri, dan menyebutkan sesuatu yang bersifat rahasia kaitannya dengan dia menggauli istrinya. Ini perkara yang besar dan akan berdampak kerusakan yang besar pula jika sampai terjadi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'alla rajulan yaqulu ma yaf'al bi ahli wa la'alla imra'ah tukhbir bima fa'alat ma'a zawjiha. Bisa jadi ada seseorang yang dia menceritakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya, dan bisa jadi wanita dia memberitakan apa yang dia kerjakan bersama suaminya, yakni terkait dengan berhubungan. Fa'arammal qaum, maka orang-orang pun diam semua. Dan di situ ada salah seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Asma menyatakan, "I wallah ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun." Sungguh mereka para wanita melakukan hal tersebut. Dan sungguh kaum pria pun juga melakukan hal tersebut. Menceritakan tentang hubungannya, hubungan firas ya ini, kaitannya dengan tempat tidurnya, firas, kasurnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa inna ma dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanah fi tariqin. Yang seperti itu ibarat syaitan yang bertemu dengan syaitan perempuan di satu jalan. Faghasiyaha wan nas yandurun. Lantas kemudian syaitan laki-laki itu menggauli syaitan perempuan dalam keadaan manusia memandang kepada mereka. Padahal dilakukan di dalam rumahnya bersama dengan istrinya, tertutup rapat dari mata-mata manusia. Akan tetapi di saat kemudian di pagi harinya dia bercerita, tadi malam saya melakukan dengan istri saya begini, begini, begini. Wow, istri saya itu demikian, demikian. Sang istri juga sama kepada para ummahat yang lainnya. Berbicara tentang bagaimana hubungan ya keduanya terhadap ya pasangannya. Maka yang seperti ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dua syaitan yang melakukan hubungan di tengah jalan dan disaksikan oleh manusia. Dikeluarkan Imam Ahmad hadis ini. Dan di dalam riwayat Muslim, beliau menyatakan, inna min a'dhamil khiyanah an yufdir rajul ila imra'atih wa tufdi ilaih thumma yufsi sirraha. Termasuk dari sebesar-besar bentuk khianat. Ini bukan perkara remeh. Khianat, dan sebesar-besarnya khianat. Di saat seorang suami menggauli istrinya dan sang istri digauli oleh suaminya melakukan hubungan suami istri, kemudian salah satunya menceritakan tentang keadaan pergaulannya. Menceritakan kepada manusia bagaimana dia menggauli pasangannya. Itu dikatakan min a'dhamil khiyanah. Dan di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat, dalam hadis Muslim, ya, inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah, termasuk dari sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat. Ar-rajul yufdi ila mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha. Seseorang yang menggauli istrinya, kemudian setelah itu dia menyebarkan tentang rahasia keduanya. Rahasia daripada pergaulannya tersebut. Jimaknya tersebut, senggamannya tersebut. Wallahul musta'an. Jadi perkara besar, bukan perkara ringan di mata syariat. Maka dari sini merupakan hak masing-masing untuk dirahasiakan hal tersebut. Sepantasnya untuk masing-masing pasangan mereka merahasiakan apa saja yang terkait dengan masalah dipan keduanya. Perkara yang kaitannya dengan masalah firas. Karena hal tersebut merupakan khianat, bentuk daripada khianat, dan bahkan sebesar-besarnya khianat akan menyebabkan timbulnya berbagai macam syiqaq dan akan mendatangkan adamul wifaq, yakni tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tentunya sebagaimana tidak boleh menceritakan tentang keadaan pergaulan keduanya, ini merupakan rahasia dan aib. Demikian pula aib-aib masing-masing pasangan dari aib-aib yang lainnya. Seorang suami tidak sepantasnya dia menyebutkan dan menyebarluaskan aib-aib daripada istrinya, baik terkait dengan fisiknya ataupun terkait dengan perilakunya. Menjelaskan atau menyebutkan kepada lelaki yang lain, istriku itu demikian dan demikian. Fisiknya disebutkan tentang kekurangan-kekurangannya. Ataupun tentang perangainya, akhlaknya. Istriku benar-benar orang yang tidak bisa mensyukuri suami. Dia selalu saja mengeluh, kurang ini, kurang itu, minta ini, minta itu. Dasar istri yang matre misalnya. Istri saya itu demikian dan demikian. Ini merupakan bentuk khianat dalam rumah tangga. Perkara yang besar. Dan akan membawa dampak kepada berbagai macam syiqaq wa adamul wifaq, tidak adanya keharmonisan. Mencela tentang masakannya, baik dari sisi cara menghidangkannya atau cara membuatnya atau waktu penghidangannya. Demikian pula minumannya, tidak pernah saya dibikinkan sama istri saya minuman. Diceritakan kepada laki-laki yang lain. Menyebutkan tentang tidurnya dan yang semisalnya. Al-muhim adalah segala sesuatu yang itu merupakan aib dan kekurangan pada istrinya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang suami untuk menceritakan dan menyebarluaskan rahasia-rahasia istrinya di antara manusia, bahkan sekalipun kepada keluarganya. Terkadang ya, mengeluhkan kepada orang tua. Sang suami memiliki orang tua, dia ceritakan tentang keadaan istrinya. Berarti tentang keadaan menantunya ini, dia ceritakan kepada umiknya ya, yang merupakan ibu mertua dari istrinya. Dia ceritakan kepada abinya, atau bahkan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain, atau dia banding-bandingkan kepada istri-istri yang lain. Dia banding-bandingkan tentang istrinya ya, dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Ini akan membawa dampak-dampak kerusakan yang besar dalam pergaulan suami istri. Maka tidak sepantasnya hal tersebut dilakukan. Khianat yang besar dalam rumah tangga. Seorang suami, dia tertuntut untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan istrinya. Dan bahkan dia tertuntut karena sebagai seorang suami menjadi pendidik bagi istrinya, memberikan arahan, bimbingan kepada sang istri. Karena dia adalah qawam dalam rumah tangga, menjaga kemuliaan daripada sang istri. Sedangkan menceritakan kekurangan-kekurangan tersebut kepada orang lain bukan dalam rangka mencari solusi, ya, bukan dalam rangka ingin mendapatkan bimbingan, karena yang diceritakan bukan orang yang punya kapasitas untuk itu. Kepada setiap orang, kepada setiap lelaki, dia ceritakan, istriku demikian dan demikian. Maka ini akan mengkoyak-koyak daripada kebahagiaan rumah tangganya. Akan menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan itu akan semakin membawa kepada kerusakan akhlak istrinya. Kalau sampai istri mendengar, ya, justru hal tersebut akan membawa petaka dalam rumah tangga. Di antara para ulama salaf dahulu, ada di antara mereka yang hendak menceraikan istrinya. Maka sebagian orang merasa heran, apa alasannya menceraikan? Maka ditanyalah dia, apa yang menyebabkan engkau hendak menceraikan istrimu? Kekurangan apa yang ada pada dirinya? Maka dia menjawab, orang yang bijak itu tidak akan merobek tirai miliknya. Apa maknanya? Yani akan menjaga aib-aib keluarganya. Tidak disebutkan, walaupun ini sudah pada titik klimaks ya, hendak terjadi perpisahan. Kalau mungkin terjadi hal tersebut kepada kita, kita akan berusaha mencari tabrirat, ya kan? Mencari pembenaran-pembenaran terhadap langkah kita ini. Wah, istri saya dasar seperti ini, demikian-demikian, pantas untuk diceraikan. Sudah, bukan wanita solihah, jelek akhlaknya, gini. Ya, dengan nada marah mungkin. Tetapi dia tidak. Orang yang bijak tidak akan mau untuk merobek tirai miliknya. Dia istrinya, masih berstatus sebagai istri. Ya. Urusan rumah tangga saya, itu urusan saya. Tidak ada kaitannya dengan kamu. Tetap kemuliaan dan kehormatan istri dia jaga sedemikian rupa. Kemudian terjadi perceraian. Nah, ini sekarang sudah bukan lagi menjadi istrinya, kan? Ditanya lagi. Orang-orang bertanya kepadanya, kenapa engkau menceraikannya? Maka dia menjawab, apa urusannya diriku dengan wanita yang telah menjadi milik orang lain? Tetap dijaga kehormatan sang istri tersebut. Apa alasan kamu menceraikannya? Yaitu apa juga urusan kamu bertanya tentang hal tersebut? Apa maslahatnya kamu bertanya tentang hal itu? Sekarang dia bukan jadi istriku, tetapi dia menjadi istri saudaraku, sesama muslim. Aib tersebut biarkan tetap terpendam dalam diriku. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hubungan antara suami istri. Sehingga di dalam Islam, kalaupun terjadi perceraian, ya, fariquhunna bil ma'ruf. Ceraikan istri itu dengan cara yang baik. Rahasia-rahasia rumah tangga tetap terjaga. Jangan kemudian diumbar, disebarluaskan. Maka ini termasuk daripada amanah. Dan orang yang mengumbar aib pasangannya, ini adalah bentuk daripada khianah. Demikian pula terkait dengan sang istri. Hendaknya mereka jangan mengkoyak kehidupan rumah tangga mereka sendiri dan mengeruhkan suasana rumah tangga mereka dengan menyebarluaskan aib-aib suaminya. Baik dari sisi pergaulannya dalam rumah tangga, dari sisi mungkin pelampiasan hajat biologisnya, dan yang semisalnya. Suamiku itu kurang sekali dalam memberikan perhatian kepadaku. Suamiku itu belanjanya sangat kecil sekali dan sangat sedikit. Suamiku itu dalam memberikan kepuasan biologis sangat-sangat tidak memenuhi syarat. Dan semisalnya, diceritakan kepada perempuan-perempuan yang lain. Suamiku demikian, disebutkan semua kekurangan-kekurangan suaminya. Yang seandainya hal tersebut kemudian terdengar pihak suaminya, maka apa kira-kira yang akan terjadi? Kekeruhan dalam rumah tangga. Akan terjadi hal-hal yang merusak keharmonisan mereka. Apa maslahat dengan engkau, wahai ukhti? Engkau menyebarkan aib-aib dan kekurangan saudara engkau atau suami engkau. Orang yang paling besar haknya terhadap dirimu, suamimu. Hak yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yasluh li rajul an yasjuda li rajul, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya saja pantas dan boleh seseorang, ya, Al-Basar mungkin al-afu hadisnya, lau yasluhu an yasjudal basar li basar, begitu, la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Li 'idzami haqqihi 'alaiha. Karena begitu sangat tinggi, besar hak suami atas dirinya. Fawalladhi nafsi biyadih. Laukana li zaujihi jurhun. Min mifraq ra'sihi ila asfal qadamih. Seandainya saja pada suami itu terdapat luka dari ujung kepala sampai kakinya, ya, dengan, ya, luka yang sangat menjijikkan, ya, silfihi as-sodid, ya, mengalir padanya darah dan nanah. Kemudian sang istri datang, falahisadhu, kemudian dia jilati luka-luka itu, ma'adda haqquh, dia belumlah teranggap telah menunaikan seluruh daripada hak-hak suaminya. Bayangkan, luka sampai datang sang istri menjilatinya itu belumlah kemudian dikatakan paripurna dalam baktinya kepada suaminya. Karena begitu sangat besar. Begitu sangat besarnya hak suami terhadap istri. Lantas, apa alasannya kemudian menceritakan tentang kekurangan-kekurangan suaminya? Ittaqinallah. Hendaknya setiap istri bertakwa kepada Allah dalam perkara ini. Apa maslahatnya dengan itu? Demikian pula di atas, di saat sang istri ada gesekan dalam rumah tangganya terhadap suaminya, dia pergi meninggalkan suaminya tanpa izin, tanpa ini, tanpa itu, pergi ke rumah orang tuanya. Ini merupakan bentuk daripada pelanggaran yang besar terhadap suaminya. Terlebih di saat sampai di rumah orang tua, dia sebutkan semuanya, dia tumpahkan kepada orang tuanya. Dia beberkan tentang suaminya, kejelekan-kejelekannya. Apa tujuannya? Ingin menghancurkan rumah tangga? Ini merupakan awal musibah yang besar. Di saat terjadi, ya, seorang istri melakukan hal tersebut. Tentunya perkara-perkara rumah tangga yang mengetahui adalah kedua belah pihak, suami dan istri saja. Maka itu merupakan rahasia yang wajib untuk dijaga. Dan di saat seorang istri menceritakan tentang kekurangan-kekurangan suaminya kepada pihak-pihak yang lain, walaupun itu kepada orang tuanya, maka itu merupakan dzambun kebir, dosa yang besar. Karena tujuannya adalah mengadukan dan bukan mencari solusi. Hal tersebut akan membawa kepada kerusakan agama dan dunia bagi sang istri, sang wanita. Dan akan menghancurkan hubungan rumah tangganya. Maka seorang wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa menjaga daripada kehormatan-kehormatan dirinya dan menjaga hak-hak suaminya. Menjaga daripada kehormatan suami di saat suami itu tidak ada di rumahnya. Menjaga rahasia-rahasianya. Seorang wanita salihah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang patuh kepada suami-suami mereka. Qanitatun, ini sebagian mufassirin menyatakan seperti Ibn Abbas, jadi patuh kepada suami-suami mereka. Qanitatun. Ada penafsiran yang lain, yakni orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang patuh kepada Allah, menjalankan tugas kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal dan menjalankan tugas kewajibannya kepada suaminya. Fasalihat, maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitatun. Yang pertama, hafizatul lil ghaib. Menjaga kehormatan suami di saat suami tidak ada di hadapannya. Bukan malah menjelek-jelekkan suaminya. Menjaga kehormatannya. Bukan kemudian justru dijadikan sebagai lalapan. Tahu ya lalapan? Dikunyah habis-habisan dengan mulutnya. Semua diobral, dihabiskan semuanya di hadapan wanita-wanita yang lainnya. Fallahul musta'an. Intinya dalam perkara ini terkait dengan masalah menjaga rahasia, sepantasnya bagi masing-masing pasangan suami istri untuk menjaga rahasia-rahasia pasangannya. Kemudian yang kedua, membangun cinta kasih di antara kedua pasangan. Dan ini merupakan asas dan pondasi keberhasilan rumah tangga, kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga. Hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Beliau senantiasa memuji, tidaklah keluar dari lisan beliau tentang istri-istri beliau kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, maka beliau diam, tidak menyebutkan kekurangan-kekurangan tersebut. Dan beliau biasa untuk memuji dan menyampaikan kepada sahabat, sehingga para sahabat itu faham dan tahu betul siapa istri beliau yang paling beliau cintai. Perkara ini, ya, kecintaan tentunya sesuatu yang bersifat ya, naluri, tabii, alami, muncul begitu saja. Sedangkan keadilan yang dituntut di dalam kehidupan berumah tangga, terkhusus bagi orang yang memiliki lebih daripada satu istri, adalah keadilan secara zahir dalam pembagian ya, malam, belanja dan semisalnya. Adapun cinta kasih, maka sesuatu tersebut Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara istri-istri beliau yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Khadijah tentunya, karena menikahi dengan Aisyah adalah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Umar bin Al-As radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bertanya kepada beliau, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Aisyah." Istri beliau. Kemudian Amr bin Al-As bertanya lagi, "Minar rijal?" Adapun dari kalangan lelaki? Maka Rasul menjawab, "Abuha," bapaknya. Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Aisyah, setelah Aisyah bercerita ya tentang hadis yang panjang, hadis Ummu Zar wa Abu Zar, hadisnya kisahnya panjang sekali. Dan di situ dalam kisah yang Aisyah sebutkan, Abu Zar dengan Ummu Zar ini kecintaannya luar biasa dan hubungan yang sangat istimewa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar." Diriku terhadap dirimu adalah seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Hal-hal yang akan membawa dan membangkitkan rasa cinta, kedekatan. Dan biasakan untuk memanggil sang istri dengan panggilan-panggilan yang membawa kepada keharmonisan. Tidak ada masalah dengan menyebut dengan ucapan-ucapan sayangku misalnya. Tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memanggil dengan ya Humaira kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Demi untuk menciptakan al-mahabbah. Ya azizati, ya wuddi. Wahai kasihku, kalau dalam bahasa kita ya. Dan ini terkadang berat sekali untuk terjadi pada pasangan suami istri. Biasa panggilan itu sudah sangat mesra sekali kalau manggil adik. Dik, itu sudah kelihatan mesra. Panggilan-panggilan yang akan membawa kepada kedekatan hubungan. Dan sepantasnya untuk senantiasa menjaga apa yang menjadi kesukaan pasangannya masing-masing. Di saat seseorang mengetahui sesuatu yang menjadi kecintaan pasangannya, usahakan untuk ikut mencintai apa yang disukai oleh pasangannya tersebut. Itu di antara bentuk-bentuk dan kiat-kiat untuk menghasilkan rasa cinta di dalam dirinya kepada pasangannya. Sang istri mengetahui sesuatu yang merupakan kecintaan suaminya, maka dia berusaha untuk mencintai hal tersebut. Demikian pula sang suami sebaliknya. Selama pada perkara-perkara yang mubah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang hina. Maka karena hal tersebut tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun tidak menyukainya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah untuk yang tadi tentang hina, karena belum sempat untuk melihat hadisnya apakah sahih ataukah tidak. Kita contohkan yang lain dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu ghadabak min ridak. Sungguh aku mengetahui di saat engkau marah dan aku mengetahui di saat engkau senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengetahui ciri-ciri bagaimana sang istri itu marah, ciri-ciri bagaimana sang istri itu dalam keadaan senang kepada dirinya. Maka Aisyah menyatakan, wa kaifa ta'rifu? Bagaimana engkau mengetahuinya ya Rasulullah? Rasul menyatakan, idza raditi qulti la wa ilahi Muhammadin. Wa idza ghadabti qulti la wa ilahi Ibrahim. Kalau engkau sedang senang, engkau ridho, ya, maka engkau mengucapkan tidak demi Rabb-nya, demi ilahnya Muhammad. Yang disebut nama beliau, berarti ini senang. Tetapi di saat sedang tidak senang, maka bersumpah dengan la wa ilahi Ibrahim. Maka Aisyah menyatakan, sodakta innama ahjuru ismat, engkau benar. Yang aku tinggalkan hanyalah penyebutan namamu. Yang aku tinggalkan hanyalah penyebutan nama semata. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap senantiasa berada di dalam dadanya. Kecintaannya tidak berubah walaupun dalam keadaan marah. Cinta kepada suaminya. Kalaupun tidak senang, maka ketidaksenangan tersebut tidak kemudian membawa kepada perkara-perkara yang besar. Mempengaruhi dan mengeruhkan daripada hubungan rumah tangga. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau memiliki seorang istri yang melahirkan salah seorang ulama besar ma'ruf namanya Salih Ibn Ahmad, imam dari kalangan a'imah ahli sunnati wal jamaah. Ibunya bernama Abasah, yang merupakan istri daripada Imam Ahmad. Abasah binti Al-Mifdal. Dan Imam Ahmad sering sekali memuji istrinya ini. Kalau menyebutkan pujian kepada suami tidak ada masalah. Menyebutkan akan keharmonisan rumah tangga. ya, menyempitkan ruang lingkup syaitan untuk menggoda daripada rumah tangga tersebut. Tidak ada celah untuk bisa mengganggu daripada kehidupan rumah tangganya. Al-Imam Ahmad menyatakan, aqamat Ummu Salih ma'i 20 sanah, famakhtalaftu ana wa hi fi kalimah. Aku telah membangun rumah tangga dengan Ummu Salih selama 20 tahun. Tidak pernah terjadi antara diriku dengannya perselisihan walaupun hanya dalam satu kata. 20 tahun tidak pernah terjadi cekcok sama sekali. Luar biasa. Surayh bin al-Harith al-Qadi pernah berkata kepada muridnya, yakni Asy-Sya'bi, Amir bin Sarahil. Surayh menyatakan, ya Asy-Sya'bi, laqadistu ma'aha, yakni ma'a zawjiha, ma'a zawjatihi, 20 sanah, makhtalaftu illa marratan wahidah, kuntu fiha mukhti'an. Wahai Syabi, sungguh aku telah membina hidup rumah tangga dengan istriku selama 20 tahun. Tidak pernah terjadi percekcokan, perselisihan antara diriku dengannya kecuali sekali. Dan itu pun aku yang keliru. 20 tahun membina rumah tangga. Tidak pernah terjadi perselisihan sama sekali kecuali hanya sekali. Itu pun yang salah suaminya. Seandainya yang salah istrinya, dia tidak akan cerita. Karena yang salah dirinya, dia katakan. Kecuali hanya sekali dan itu pun saya yang salah. Maka hal-hal tersebut akan membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Di antara kiat yang lainnya. Dan itu juga merupakan hukuk mustarokah baina zaujain, adalah senasib sepenanggungan dalam susah dan senang. Harus senantiasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Di saat sang istri senang, maka ikutilah kesenangannya. Maka kesenangan tersebut akan berlipat ganda. Di saat sang istri dalam keadaan berada dalam keluh kesah ataupun dalam kesusahan, maka jangan menampakkan keriangan. Ya. Tetapi hiburlah dia. Demikian pula sang istri, di saat melihat suaminya dalam keadaan senang, maka dia pun ikut bergembira. Di saat suaminya sedih, maka hibur dia. Maka kesenangan-kesenangan yang dirasakan oleh kedua suami istri akan membawa kepada keharmonisan. Dan di saat salah satu dari kedua belah pihak berada dalam kesedihan, kemudian mendapatkan hiburan, ya, mendapatkan daripada sesuatu yang akan meringankan daripada kesedihan tersebut, ini akan membawa kepada keharmonisan dalam rumah tangga biidznillah. Dan rasa senasib sepenanggungan dalam susah dan senang ini merupakan bentuk daripada kejujuran cinta kasih di antara keduanya. Seseorang yang mencintai orang lain, maka dia ingin senantiasa orang lain tersebut berada dalam keriangan, dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Maka di saat dia melihat adanya kesedihan, ya, kemurungan, itu akan merisaukan dirinya. Ingin untuk ikut merasakan supaya meringankan beban yang dirasakannya. Ini yang disebut dengan empati. Kalaupun kemudian, ya, seseorang tidak bisa untuk meringankan beban tersebut, setidaknya dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat melihat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq murung, bahkan menangis. Keduanya menangis. Disebabkan satu perkara, yakni terkait dengan tawanan perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat Umar bin Khattab terkait dengan tawanan-tawanan tersebut bagaimana. Umar bin Khattab tegas, "Ya Rasulullah, serahkan kepada saya Fulan bin Fulan." Saudaranya Umar sendiri itu masih kerabatnya. "Akan saya penggal kepalanya." "Serahkan Fulan bin Fulan kepada Fulan." Ini saudaranya sendiri, biar dia yang memenggal kepalanya. "Supaya Allah melihat bahwa tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun kami orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir meskipun dari pihak saudara-saudara mereka sendiri." Tegas sekali. Adapun Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, kita sekarang ini dalam keadaan lemah, kita butuh kepada finansial yang cukup ya untuk bisa mengkokohkan dan menguatkan daripada dakwah kita di Madinah ini. Maka menurut saya biarkan mereka-mereka ini ditebus oleh orang-orang yang ada di Mekah sana ya. Toh mereka-mereka ini juga masih kerabat-kerabat kita, anak daripada paman-paman kita. Semoga dengan itu nanti mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka." Satu masukan yang sangat bagus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata lebih cenderung kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lantas turun satu ayat di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, "Maka nabi an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard." Tidak sepantasnya bagi seorang nabi untuk dia itu memiliki tawanan hingga kemudian Allah kokohkan dia di atas muka bumi. "Turiduna 'aradad dunya?" Apakah kalian menghendaki kehidupan dunia, keuntungan dunia? "Wallahu yuridul akhirah." Sedangkan Allah menghendaki akhirat. "Wallahu 'azizun hakim." Dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. "Laula kitabum minallah sabaq lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim." Kalau bukan karena ketetapan Allah yang telah mendahului, niscaya akan menimpa kalian pada apa yang kalian ambil tersebut dari tebusan-tebusan azab yang sangat besar. Bayangkan, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis dengan turunnya ayat ini. Maka Umar bin Khattab kemudian menyatakan, "Ya Nabi Allah, akhbirni min ay syai tadki anta wa sahibak." "Ya Rasul, sampaikan kepadaku apa yang menyebabkan Anda menangis, Anda dan saudara Anda, Abu Bakar As-Siddiq." "Fa in wajatu bukaan bakait wa illa tabakaitu li bukaikuma." Kalau aku dapati ada alasan untuk aku kemudian menangis, aku akan ikut-ikutan menangis. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dicintainya. Kalau aku tidak bisa menangis, maka aku akan usahakan untuk menangis. Tabakait bi bukaikuma, disebabkan karena kalian berdua menangis. Walaupun tidak tahu alasannya menangis, aku akan berusaha untuk menangis. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga. Seseorang dengan kecintaannya yang benar dan tulus kepada pasangannya, dia akan merasakan dalam setiap kesenangan ikut merasakan senang, dalam setiap kesedihan ikut merasakan kesedihannya. Dalam kesenangan maka itu akan melipat gandakan kebahagiaan, dalam kesedihan itu akan meringankannya. Ikhwan fiddin a'zakumullah, mungkin waktu ya sudah mendekati waktu maghrib. Tafadhalu, bagaimana menurut antum, apakah dilanjut ataukah cukup sampai di sini? Dilanjut ba'dal maghrib? Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Ya. Naktafi la guna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.